Tiga bulan yang lalu dalam menjelaskan hari tujuh golongan menunggu di hari kiamat, masih ada satu golongan yang belum dijelaskan, yaitu orang-orang yang menangis karena mengingat Allah dalam sendirian. Tiga bulan yang lalu, di mana? Di sini ya. Saya bicara tentang hadis itu. Saya atau selain saya? Ya saya enggak ingat ya, apakah saya jelaskan atau tidak. Yang jelas pembahasan tentang masalah menangis karena mengingat Allah khususnya pada saat sendirian, ini pembahasan ya, butuh ceramah khusus. Ya, butuh ceramah khusus. Dari sisi pembahasannya, pertama dilihat tentang dalil-dalil keutamaan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian etika takut itu dan bagaimana memunculkan rasa takut. Kemudian juga bisa dilihat bagaimana dari sirah para ulama as-salaf di dalam masalah. Ya, cuman saya kira ya maksud dari hadis jelas. Nah, wa rajulun dzakarallaha khalian faqadat aynah. Itu nasnya untuk golongan yang ketujuh. Dan seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri lalu meneteslah kedua air matanya. Ya, tentunya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mengharap rahmatnya. Sebab tetesan air mata kadang berhasil karena sangat inginnya dia digolongkan ke dalam orang-orang yang dirahmati dan dimuliakan. Dan kadang berasal dari kekhawatiran pada dirinya ia akan ditimpa atau disiksa dengan dosa yang telah dilakukan atau tobatnya tidak diterima. Walaupun dia sudah bertobat, dia merasa khawatir tobatnya tidak diterima. Nah, jelas pembahasan khasyiah kepada Allah, takut kepada Allah, al-buka min khasyiatillah, ini termasuk pembahasan-pembahasan yang indah dan sangat baik. Cuman butuh waktu untuk menjelaskannya.